Mitra Bisnis, Kwik Yanggi berpandangan bangsa Indonesia sebaiknya bersikap realistis serta tidak ikut latah terpengaruh oleh demam mobil nasional, mengingat ide Mopnas adalah wacana yang mahal serta telah jauh tertinggal secara teknologi dibandingkan pemain-pemain besar di industri otomotif global yang sudah jelas sulit untuk disaingi eksistensinya oleh mobil nasional. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, kemarin Bapak meragukan mobil nasional berbahan bakar gas produksi lokal akan mampu bersaing dengan produk pemain global. Lantas apa pendapat Bapak melihat mobil tersebut telah mendapat pesanan? Ya, berapa harga pokoknya? Atas dasar omset berapa biji? Atas dasar penjualan berapa buah mobil? Pernyataan resmi menyebutkan pesanannya mencapai 500 unit dengan harga sekitar 60 juta rupiah per mobil. Nah, kalau 500 unit itu betul-betul terjual, harganya segitu bisa untung? India nggak bisa loh. India akan keluar dengan mobil yang berapaan, yang 25 jutaan itu kan. Tapi itu berapa konsumennya, atas dasar konsumen berapa yang memang dipenuhi. Dan ternyata India pun bukan, di China lebih murah lagi. Dan kelihatan di jalanan. Kelihatan di jalanan oleh betul-betul mengkiter orang yang miskin. Dan memang bisa dipakai. Jadi realistis lah, aneh yang aneh-aneh gitu tuh. Itu kan hal yang mengejutkannya itu terlampau mengejutkan sampai jadi lucu gitu kan. Sekarang jor-joran, wah yang sini ada lagi, sana ada. Ini kan duit semuanya. Gitu, itu kan wasting money, wasting time segala macam kan. Tapi Pak Kwik, apakah mobil nasional memang benar-benar tidak mampu bersaing? Bagaimana bisa bersaing? Tommy saja yang mau bekerja sama nggak berhasil kok. Siapa yang mau beli? Padahal mobilnya udah banyaknya, bukan main stoknya kan. Nggak tahu diapakan itu. Dijual ke Afrika atau dijual dengan rugi besar, di re-export. Bagaimana bisa menang? Pabrik-pabrik yang sudah establish itu memproduksi untuk seluruh dunia kok. Dia baru dapat pesanan 500 sudah bangga, itu gimana itu? Nggak ngerti saya. Ini apa? Baru bisa begitu kok bangga. Bukan bangga, itu sombong namanya. Sombong yang tidak sembodo, orang Jawa bilang. Sombong yang tidak sembodo sama sekali. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.